Paguneman jerawan dada duaan, angin gunung magehan alam impian. Langit cedek halun-halun, basah lengkah di tonggo muruk kalande. Na kudungan saksina anjuang beren, na kudungan giringis mahakan dede. Saim pepayung tepung kagandung, saim pepayung ratu jajantung, saim pepayung imut nalau. Lengkah urang munggaran, basah tepung panangan di naranggeun. Paguneman jeroan dada duaan, angin gunung magehan alam impian.